إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد para pendengar Ismail Radio AM 77 kHz bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, ya, pada pagi hari ini Allah melimpahkan berbagai macam nikmatnya sehingga kembali bisa kita melanjutkan masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, penjelasan tentang adab-adab para pembawa Al-Quran yang masih kita, ya, dan atau Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala masih membahas, ya, seluk-beluk permasalahan terkait tentang sujud tilawah. Ya, terkait sujud tilawah beliau membuat, ya, pasal faslun idza qara'a as-sajdata wa huwa raqibun ala dabbatin fi safarin fisafari sajada bil ima. Ya, bagaimana hendaknya seseorang yang ketika dia membaca ayat sajdah di atas kendaraan. Ya, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ya, apabila seseorang membaca ayat sajdah sedangkan dia sedang mengendarai di atas kendaraan. Ala dabbatin, kalau di masa terdahulu, apakah itu kendaraannya unta, ya, atau kuda, atau keledai, atau semacamnya, ya, di atas kendaraan yang ada pada waktu itu. Fis safari, dalam keadaan safar, ya, di atas kendaraan dan itu dalam keadaan safar. Sajada bil ima, ya, yang tentu saja itu tidak bisa melakukan sujud sebagaimana sujud biasanya dengan 7 anggota tubuh, maka dia sujud dengan isyarat. Ya, sajada bil ima, sujud dengan isyarat yang membungkukkan tubuhnya di atas kendaraan tersebut, yang walaupun itu memang tidak sepenuhnya melakukan posisi sujud. Hadza madhhabuna wa madhhabu Malik wa Abi Hanifah wa Abi Yusuf wa Muhammad wa Ahmad wa Zufar wa Dawud wa ghairihim. Dan ini adalah madhhab kami, yakni madhhab, ya, Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah, wa madhhabu Malik, madhhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf, ya, muridnya Imam Abu Hanifah, wa Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ya, dan Imam Ahmad bin Hanbal dan Zufar dan Dawud, yakni Az-Zahiri, imamnya Zahiriyah, wa ghairihim, dan para ulama lainnya. Ya, sujudnya dengan isyarat. Melakukan sujud dengan isyarat. Wa qala ba'du ashabi Abi Hanifah la yasjud. Ya, sebagian ashabnya Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya ketika, ya, di atas kendaraan lalu membaca ayat sajdah maka tidak disyariatkan untuk sujud. Ya, wassawabu madhhabul jamahir. Ya, dan yang lebih tepat adalah madhab jumhur para ulama, ya, terkait tentang pembahasan, ya, sujud di atas kendaraan. Yang tentu saja orang tidak bisa melakukan sujud sempurna. Ya, dan para ulama yang mengkaitkan sujud tilawah hukumnya bahkan juga syarat-syaratnya sebagaimana hukum, ya, terkait salat sunnah. Ya, salat sunnah, dan tentang salat sunnah, ya, ada hadis yang menjelaskan, ya, bagaimana keadaan seseorang ketika melaksanakan salat sunnah di atas kendaraan. Ya, sebagaimana dalam hadis, ya, riwayat athar riwayat Abdullah bin Umar, ya, dari Amir bin Rabi'ah, ya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala ar-rahilati yusabbihu. Ya, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraannya beliau, ya, yusabbihu, yakni salat sunnah. Ya, bertasbih di sini bukan tasbih lisan saja, tapi yang dimaksud adalah salat sunnah. Yumi'u bi ra'sihi, yang beliau mengisyaratkan dengan kepalanya, qibala ayyi wajhin yatawajjahu wa lam yakun Rasulullah SAW yasna'u dhalika fi shalatil maktubah. Ya, hadis yang sahih muttafaqun alaihi. Ya, bahwasanya Nabi SAW ketika salat sunnah di atas kendaraan beliau mengisyaratkan dengan kepalanya saja, ya, untuk sujudnya mengisyaratkan dengan kepalanya saja, ke arah mana saja kendaraannya menghadap, dan beliau tidak melakukan hal tersebut ya di salat yang wajib. Ya, di salat-salat yang wajib Nabi SAW, ya keadaan beliau beliau turun. Ya, beliau turun dari kendaraan. Ya, dan tidaklah salat di atas kendaraannya. Dan ya, ini yang dijadikan dalil para ulama ya, bahwasanya sujud tilawah ketika dia lakukan di atas kendaraan maka tidak melakukan sujud secara sempurna dan tidaklah diharuskan untuk turun dari kendaraannya, tapi cukup ya melakukan isyarat saja, dikiaskan ke hadis-hadis tentang salat sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ya athar dari Abdullah bin Umar yang juga menisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat sunnah maka dengan isyarat. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dan juga para ulama mengatakannya fis safar. Ya, ini dilakukan di safar. Yang menandakan bahwasanya ada isyarat di situ bahwasanya keadaan seorang mukim dan seorang musafir itu berbeda. Dan memang demikian keadaannya yang dibahas oleh para ulama, yakni mereka membedakan ya hukum orang yang ya safar dan hukum orang yang mukim. Ya, orang yang boleh sujud dengan isyarat di atas kendaraan adalah musafir. Ya, adalah musafir karena dalam ya athar yang lain, ya dari hadis Abdullah bin Umar juga dalam riwayat Bukhari secara muallaq, kana Abdullah bin Umar yusalli ala dabbatihi min al-laili wa huwa musafir. Bahwasanya Abdullah bin Umar ya yang dia mencontohkan dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau salat ya qiyamul lail di atas kendaraannya dalam keadaan safar. Ya, dalam keadaan safar. Dan Abdullah ya Ibnu Umar menisbatkan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, menandakan apa? Ketika Abdullah bin Umar yang beliau yang menisbatkan ya hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh dilakukan di safar. Namun tidak diriwayatkan atau tidak ya di kemudian disampaikan oleh Abdullah bin Umar bahwa ini keadaan secara umum baik safar maupun mukim, sehingga ya dari sini para ulama membedakan hukumnya. Ketika seseorang musafir dan dia di atas kendaraannya yang di zaman sekarang bisa dikiaskan kepada kendaraan-kendaraan yang ada pada zaman ini. Ya, seperti mobil ya atau bis atau kereta api atau pesawat terbang yang di situ ya tidak memungkinkan untuk sujud secara sempurna. Ya, kalau kereta masih ada tempat ya, bisa untuk sujud. Ya, pesawat pun kalaulah tidak menyulitkan masih bisa. Kecuali kalau itu memang ya biasanya hanya selah sedikit yang itu untuk ya bagian lewat ya pilot dan pramugari. Ya, namun kendaraan yang lebih ya sempit lagi seperti bis, maka itu ya memang tidak memungkinkan untuk ya sujud secara sempurna. Dan jika seseorang safar dengan ya bis atau semacamnya, maka dia ya sujud dengan isyarat. Ya, sujud dengan isyarat. Ya, lalu bagaimana ya orang yang ketika itu dia tidak dalam keadaan safar, dalam keadaan mukim. Ya, ini yang dibedakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam perkataan beliau berikutnya, wa ammar raqibu fil hadari fala yajuzu an yasjuda bil ima. Ya, adapun orang yang mengendarai kendaraan ya di dalam dalam keadaan mukim maka dia tidak boleh sujud dengan isyarat. Ya, tidak boleh sujud dengan isyarat saja. Ya, kenapa? Karena hadis-hadis ya atau dari hadis Abdullah bin Umar, beliau keterangannya ketika salat sunnah melakukan hal tersebut itu dalam keadaan safar. Ya, dalam keadaan safar, dan ini adalah ya qaid yang mu'tabar atau keterangan yang dipakai dalam syariat, yang hadis-hadis yang lain yang mutlak dibawa kepada keterangan ini. Yani hadis yang tidak ada keterangan bahwasanya itu dalam keadaan safar maka dibawa kepada keterangan yang ada dalam athar Abdullah bin Umar bahwasanya hal tersebut ya berlaku di dalam keadaan safar, ya tidak di dalam keadaan mukim. Sehingga mukim ya seorang mukim ketika dia berkendaraan ya dalam keadaan mukim, dia naik motor misalnya atau dia mengendarai mobil tapi masih di dalam kotanya sendiri, lalu membaca ya ayat sajrah, maka tidak berlaku baginya. Ya, tidak boleh atau tidak disyariatkan baginya untuk sujud tilawah ketika dia berkendara dalam keadaan mukim. Ya, sebagaimana beliau katakan, fala yasjudu, ya, fala yajuzu an yasjuda bil ima, maka dia tidak, ya, boleh untuk sujud dengan isyarat saja. Ya, karena dalil-dalil yang ada adalah tentang seorang musafir.